jauh di sana. Tiba-tiba teringat cerita yang pernah kita upayakan. Kupikir aku berhasil melupakanmu. Berani-beraninya kenangan itu datang tersenyum. Meskipun jalan kita tak bertemu, tapi tetap indah bagiku. Semoga juga bagimu. Kau tahu aku merelakanmu. Aku cuma rindu. Aku cuma rindu. Aku cuma rindu. Aku cuma rindu. Takkan mencoba untuk merebutmu. Aku cuma rindu. Itu saja. Gagal, kali ini gagal bersembunyi di balik kata-kata bijak yang selalu mampu membuat aku terlihat tangguh. Padahal hancur lebur harapan yang terlanjur ku percaya. Tetap indah bagiku. Semoga juga bagimu. Kau tahu aku merelakanmu. Oh, aku cuma rindu. Aku cuma rindu. Aku cuma rindu. Aku cuma rindu. Takkan mencoba. Kau tahu aku merelakanmu. Aku cuma rindu. Aku cuma rindu. Aku cuma rindu. Aku cuma rindu. Takkan mencoba untuk merebutmu. Aku cuma rindu. Itu saja.